Bagaimana solusi atau cara menghilangkan kemalasan dalam mengerjakan sholat sunnah dan dalam belajar? Ya, ya harus ada tekad dalam diri antum untuk beramal yang soleh, dan ini memang harus diniati untuk bermujahadah, dalam arti melawan nafsu. Ya, apa kata Rasul, al-mujahid menjahada nafsah. Mujahid itu yang memerangi dirinya. Ya, memang itu diperlukan. Ya, jangan dianggap para ulama itu tidak merasa lelah, tidak merasa letih. Mereka sama juga merasakan lelah, letih. Tapi mereka ringan melakukannya karena apa? Karena keinginan yang kuat dari mereka. Ya, tetap mereka merasakan lelah dan letih. Mereka manusia biasa. Mereka juga sakit. Mereka juga lapar. Tapi walaupun demikian, menjadi ringan mereka lakukan karena tadi tekad yang kuat untuk memerangi nafsu. Ya, memang harus memerangi nafsu. Tidak begitu saja, jangan dianggap mereka tidak punya nafsu. Ya, para ulama mereka juga punya. Ya, mereka tidak digoda oleh syaitan, mereka tetap digoda oleh syaitan. Jadi sama-sama kita semuanya juga merasakan begitu. Tapi sekali lagi, dengan taufik dari Allah Azza wa Jal, setelah kita berusaha akan terbiasa, dan insya Allah senantiasa mendapat taufik dari Allah Azza wa Jal, awalnya mungkin terasa berat, nanti berikutnya insya Allah terasa ringan. Ya, dan ingat pahala-pahala dari amal kebaikan tersebut. Insya Allah dengan itu kita akan menjadi bersemangat. Ya, memang hidup di dunia itu ujian, ya. Hidup di dunia itu adalah ujian. Makanya kata Rasul dalam doanya, apa doanya? Waj'alil mauta rahatan lana min kulli su'. Jadikan mati itu adalah istirahatnya kami. Ya, dari segala kepenatan dunia atau keburukan. Jadi memang di dunia apa perlu apa sungguh-sungguh, perlu lelah, perlu letih dalam kebaikan. Ya, kalau mau santai-santai, ya ya sedapatnya, ya nanti sedapatnya. Tapi santai yang sesungguhnya adalah di akhirat kelak.